Berabad-abad cintamu begitu tebal rasa rinduku, semoga kelak ku bisa bertemu denganmu ya Rasulullah. Rasa bangga menjadi umatmu, teruskan semua dawah-dawahmu, selawat dan beserta salamku untukmu ya Rasulullah. Siang-siang mencoba merayu, mengajak semua manusia bicara dari hati ke hati. Mari kita sholat malam ku menangis lagi, sibuk kepada aib sendiri, semoga Allah pertemukan nanti denganmu ya Rasulullah. Ya Rasul, ya Rasul, salam, salam alaika. Ya Nabi, ya Nabi, salam, salam alaika. Ayo semua salawat ya. Ya Rasul, ya Rasul, salam, salam alaika. Teruskan semua dawah-dawah.